wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Sobat muda pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dan sedikit yang dibahas, yang akan kita bahas adalah sebuah tema yang menjadi sebuah tema yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas oleh seluruh umat manusia. Tema itu tentang cinta. Ketika kita merindukan seseorang atau apapun juga, dan setiap manusia mesti selalu bersentuhan dengan cinta. Dan sementara orang yang mencintai mesti akan merindui kepada yang dicintainya. Dan itulah diantara tanda-tanda cinta. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan tanda-tanda cinta yang lainnya, yaitu pertama, biasanya ia selalu menghujamkan pandangan matanya pada orang yang dicintainya. Ia senang untuk melihat yang dicintainya. Kedua, ia malu-malu jika orang tersebut, jika orang yang dicintainya memandangnya. Kalau dilihat balik, dia jadi malu. Ketiga, ia akan banyak mengingat pembicaraan dan menyebut nama orang-orang yang dicintainya. Dia akan selalu, ketika ada orang yang membicarakan sesuatu yang dicintainya, ya, maka dia akan lebih sensitif. Kemudian dia pun akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang dicintainya tersebut. Kemudian dia akan tunduk, ya, pada perintah orang yang dicintai dan menghulukan kepentingannya atas kepentingan dirinya sendiri, ya. Kalau disuruh, dia akan menurut. Dan kalau dalam kondisi apapun, ya, walaupun dia tidak bisa, dia akan mencoba untuk memerintahkan, ya, dia akan coba untuk bisa berbuat hal tersebut untuk kepentingan orang yang dicintainya. Kemudian dia akan bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintainya, ya, memperhatikan perkataannya, mendengarkannya, walaupun kadang-kadang itu tidak penting. Maka sahabat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara tanda-tanda ketika seseorang sedang mencintai pada orang lain. Dan Islam, dalam syariat Islam, cinta, ya, adalah sebuah hal yang wajar. Akan tetapi dalam syariat Islam mengatur bagaimana agar cinta yang dimiliki oleh seseorang itu tidaklah terjatuh kepada cinta yang salah, sehingga ujung-ujungnya akan mendahulukan hawa nafsunya daripada agamanya. Dan ujung-ujungnya, ketika seseorang salah dalam mencintai, maka ujung-ujungnya adalah dia akan hancur kepada dirinya sendiri. Maka Islam mengajarkan kepada segenap pengikutnya dan seluruh umat manusia agar kaum muslimin ini, agar orang Islam ini bisa menjadi orang-orang yang benar-benar kuat, benar-benar menjadi orang-orang yang benar dalam menyalurkan cintanya, sehingga dengan cintanya tersebut justru dia membawa manfaat bagi kebaikan dunia dan akhiratnya. Sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada sang kekasih ini seringkali membekaskan duka. Karena kita sudah tahu, misalnya sudah tahu ketika pacaran bukan hal yang halal untuk ditempuh, maka nikah menjadi pilihan satu-satunya. Demikian pula dengan seorang wanita. Masih muda, dituntut orang tuanya untuk menyelesaikan sekolahnya, untuk menyelesaikan pendidikannya dulu. Kemudian karena tidak kesampaian, akhirnya menjadi pacaran terselubung, ya, lewat beberapa sosial media yang sekarang ada, dan kemudian lewat SMS, lewat Facebook, lewat chatting dan lain sebagainya, dan akhirnya menjadi pacaran yang terselubung, ya, menjadi pacaran yang terselubung, menjadi hubungan yang tidak boleh dilakukan seharusnya oleh dua orang insan. Maka sahabat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kesempatan ke depan ini kita akan mempelajari bersama, ya, beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan bagaimana agar tas rindu, bagaimana agar cinta yang diberikan, bagaimana agar cinta yang kita dapatkan tersebut bisa menjadi sebuah hal yang baik dan tidak menjerumuskan kita ke dalam sebuah kehancuran. Sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang cinta, yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang sahabat beliau, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mughith seorang sahabi dan Barirah seorang sahabiah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada pamannya yaitu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughithin Bariratan wa min bughdi Bariratan Mughithan." Wahai Abbas, apakah engkau tidak heran dengan bagaimana cintanya Mughith terhadap Barirah dan bagaimana bencinya Barirah terhadap Mughith? Dua orang sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhuma ini dahulunya keduanya adalah sama-sama budak. Mereka adalah suami istri, Mughith adalah suaminya dan Barirah adalah istrinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha membeli Barirah, membeli sahabiah Barirah ini, dan kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakannya. Subhanallah. Membeli kemudian dimerdekakannya. Sehingga jadilah sang suami Barirah ini, jadilah sang istri Barirah ini sudah merdeka, dan kemudian sang suami Mughith ini masih dalam statusnya sebagai seorang budak. Dan berdasarkan hukum Islam, ketika posisinya seperti ini, maka sang istri diberi pilihan untuk memilih apakah dia mau meneruskan pernikahannya dengan Barirah, atau dia mau meneruskan pernikahannya dengan Mughith, atau menyudahinya. Karena statusnya yang berbeda, yang satu merdeka dan yang satu budak. Surat Bunda Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Barirah kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istrinya dengan Mughith. Karena Barirah sudah tidak mencintai Mughith. Maka hal ini diberitahukanlah oleh Rasulullah SAW kepada Mughith yang ketika itu masih budak. Barirah sudah tidak mencintai Mughith, tapi Mughith amat sangat cintanya dengan Barirah. Jadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kemudian Mughith sangat sedih mendengar kabar tersebut. Saking sedihnya, dia mengikuti terus kemana Barirah berjalan sampai ke pasar-pasar. Diikuti Barirah itu berjalan oleh Mughith dalam keadaan nangis. Subhanallah. Seorang laki-laki mengikuti perempuan yang dicintainya, ya, kemana dia jalan, kemana dia pergi, dalam keadaan menangis. Dalam sebuah riwayat disebutkan sampai-sampai air matanya, ya, membasahi janggutnya Mughith. Subhanallah. Demikianlah para sahabat. Mereka memelihara janggut mereka untuk mengikuti sunnah dan karena kecintaannya kepada Nabi mereka. Maka Mughith ini bersedih karena cintanya kepada Barirah bertepuk sebelah tangan, dan orang yang sedang mencinta sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim pada kitab beliau Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim, menyebutkan bahwasanya orang yang mencinta akan melakukan apapun untuk yang dicintainya, bahkan sampai hal-hal yang mungkin kita anggap itu tidak wajar. Dia mengikuti Barirah kemana dia pergi dalam keadaan sambil menangis. Subhanallah. Dan akhirnya Barirah tetaplah tidak mau untuk kembali kepada Mugis. Kemudian melihat hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba kepada Mugis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba kepada Mugis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau raja'tihi, bagaimana seandainya engkau wahai Barirah kembali kepada Mugis. Kasihan Mugis. Kemudian apa kata Barirah? Barirah mengatakan, ya Rasulullah, ta'muruni, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku atau hanya sekedar saran? Barirah adalah seorang sahabiyah yang pintar. Beliau tahu ada status perbedaan hukum antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh untuk dilanggar oleh umatnya, dengan saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu kembali kepada orang yang diberikan saran. Apabila ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukminah yang taat, maka tentunya Barirah tidak akan meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan kembali kepada Mugis. Akan tetapi jika ini bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, maka beliau tidak ingin kembali kepada Barirah, tidak ingin kembali kepada Mugis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana ashwi, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi syafaat. Artinya, tidaklah Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Barirah. Kemudian apa kata Barirah? Qalat la hajjatari fihi. Kata Barirah, sungguh wahai Rasulullah, saya sudah tidak memerlukan lagi dengan Mugis. Sobat muda muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah percintaan antara Barirah dan Mugis yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, sebuah kisah percintaan yang Rasulullah SAW pun heran, dan Rasulullah SAW pun berkata, ala ta'jabu min hubbi mughisin bariratan wa bughdi bariratin mughisan. Tidakkah engkau heran wahai Abbas dengan betapa cintanya Mughis kepada Barirah, akan tetapi betapa bencinya Barirah kepada Mughis. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala pernah disebutkan dalam diwannya, wa minal balilati an tuhib wala yuhibbuka man tuhibbu wa yasuddu anka biwajhihi wa talihu anta fala tughibbu wa minal balilati an tuhib. Dan di antara bencana musibah adalah ketika engkau mencintai, wala yuhibbuka man tuhibbu, akan tetapi orang yang engkau cintai itu tidak mencintaimu. Subhanallah. Wa yasuddu anka biwajhi. Bahkan dia menolak engkau dengan terang-terangan, wa talihu anta, akan tetapi engkau tetap bersikeras untuk maju, fala tughibbu, maka janganlah sering-sering kau datangi dia. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis cerita Barirah dan Mugis menggambarkan kepada kita betapa kisah cinta yang dialami seorang muslim itu banyak tipenya, banyak modelnya, dan demikianlah agama Islam ya, memberikan solusi kepada seorang muslim ya, bagaimana agar dia bisa mencintai dengan cinta yang benar, sehingga kecintaannya akan membawanya kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat muda muslim, radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terapi pertama untuk mengobati rasa rindu kepadanya adalah dengan menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, wahai sekalian pemuda, مَنْ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan. Para ulama berbeda pendapat di sini apa makna kemampuan, tapi kesimpulannya semuanya adalah bermuara kepada kemampuan untuk berjima, ya, kemampuan untuk berjima. Fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga terhadap pandangan. Orang yang menikah, sudah menikah, ketika dia kangen dengan, ketika dia melihat sesuatu di luar, maka dia akan dengan lebih mudah untuk kembali ke rumahnya dan menyalurkan ya rasa senangnya tersebut dengan cara yang halal kepada istrinya. Wa ahsanu lil faraj, dan juga akan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', maka apabila dia tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk menikah, karena mungkin belum memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah ya, dan kendala-kendala lainnya, fa'alaihi bisyam, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija'un, karena berpuasa ini adalah menjadi perisai bagi dirinya dengan hawa nafsunya. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terapi pertama yaitu dengan menikah untuk melepaskan kerinduan, agar jangan sampai panah kerinduan ini terlalu liar sehingga dia melesat dengan tidak terarah dan akhirnya menancap di sasaran yang salah. Menikah, sahabat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dengan orang yang mungkin disenanginya sedari awal. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh kepadanya dengan orang lain yang tidak dia sangka-sangka. Dan itu akan mengobati penyakit, akan mengobati rasa kerinduan di hatinya, yang juga akan menjadikan dia lebih tenang dan menjadikan dia lebih baik. Sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menikah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah tuntunan, tunkahul mar'atu li arba, limariha wa li hasabiha wa li jamariha wa li diniha, fadfar bi zatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Bisa jadi lima liha, karena wanita ini wanita yang kaya. Wali hasabiha, karena wanita ini memiliki nasab, memiliki keturunan, garis keturunan yang sangat bagus. Wajamariha, atau karena kecantikan wanita ini, karena parasnya yang cantik. Walidiniha, atau yang keempat, karena agamanya. Maka dari keempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadfar bi dzatid din taribat yadak." Maka pilihlah mereka yang memiliki agama taribat yadat. Niscaya kalian akan beruntung. Sobat muda muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah solusi pertama ketika kita merasakan kerinduan yang teramat dalam. Solusi yang kedua, yaitu kita ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam beribadah, walaupun ini sulit untuk dihadirkan, akan tetapi ia adalah obat yang sangat manjur bagi penyakit rindu, atau dalam bahasa Arabnya penyakit ishq, yang melanda seorang pemuda atau pemudi. Jika benar-benar kita ikhlas dalam menghadapkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, sungguh jika hati telah merasakan manisnya ibadah dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya ia tidak akan menjumpai hal lain yang lebih manis dan lebih nikmat dan lebih baik daripada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintainya, melainkan setelah memperoleh kekasih lain yang lebih dicintainya, atau karena adanya sesuatu yang ditakutinya. Cinta yang buruk bisa dihilangkan dengan cinta yang baik, atau takut terhadap sesuatu yang membahayakan. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kerinduan dan kecintaan kepada seseorang, maka obatilah itu dengan cinta kita yang paling tinggi, yang paling besar, yaitu kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengikhlaskan, dengan benar-benar memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita melaksanakan seluruh kehidupan kita dari mulai kita bangun hingga kita bangun lagi, ya, bukan hingga kita tidur saja, hingga kita bangun lagi adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian solusi yang ketiga adalah banyak berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kerinduan kita ini dan mengarahkannya kepada jalan yang benar. Sobat muda muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa adalah sebuah perangkat bagi seorang muslim, ya, sebuah hal yang menjadi senjata bagi seorang muslim. Dan janganlah kita lepas, dan janganlah kita tidak pernah, janganlah kita lepas, janganlah kita putus untuk berdoa. Apapun yang kita inginkan, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bahkan sampai ketika kita kehilangan sandal kita pun, maka kita berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'at rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an ta'jara lahu da'watuhu wa imma an tudakhiruha lahu fil akhirah wa inna ayusrifa anhu minas su'i misliha. Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak ada memutuskan hubungan silaturahmi, atau di dalamnya berdoa untuk kejelekan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan, akan mengabulkan doanya tersebut dengan tiga alternatif kemungkinan. Yang pertama adalah doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpan doanya tersebut dan akan membalasnya di yaumul akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dengan doa yang dia panjatkan, ya, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan langsung apa yang dia inginkan, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan doa yang dia panjatkan sebagai sarana bagi dia untuk terhindar dari keburukan yang serupa. Ya. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita berputus untuk berdoa, bahkan kita harus memperbanyak doa. Setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini, para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, idzan nukassiru Wahai Rasulullah, kalau begitu lebih baik kita banyak-banyak berdoa. Maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar sebagai bentuk takjub dan membenarkan perkataan para sahabat. Sobat pada muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal lain yang menjadikan kita untuk memadamkan api kerinduan kita sehingga api ini tidak nyala terlalu besar dan akhirnya membakar hati kita, dan dengan terbakarnya hati kita pun kita menjadi galau, kita menjadi merasa sangat panas dengan tidak terarah, adalah dengan menjaga dan mengatur pandangan kita. Pandangan ini dan pandangan yang terlebih lagi berulang-ulang adalah pematik yang terbesar yang menyalakan api, sehingga terbakarlah hati ini dengan api kerinduan yang kalau tidak dikontrol dan kalau tidak dijaga dengan baik, maka api ini akan semakin membesar dan tidak terduga arahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, yaitu bagaimana pandangan yang cuma selintas atau tidak disengaja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jarir bin Abdullah, sahabat yang bertanya ini, agar dia segera untuk memalingkannya, memalingkan pandangan yang tidak sengaja tersebut. Maka sobat kita muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang seperti ini sangat banyak sekali ya, mungkin bukan memandang secara langsung ya, mungkin bukan memandang secara langsung, tapi kemudian kita membuka-buka Facebooknya ya, kita sering-sering membuka Twitternya, kita sering-sering melihat tulisannya, atau melihat berbagai macam hal lain yang bisa dilakukan. Maka sahabat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hal yang seperti ini bukan akan semakin memperbaiki hati kita, justru akan semakin menghancurkan, semakin merusak, dan semakin membuat hati kita semakin tidak menentu. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya kita kemudian sudah berdoa ya, tapi kemudian amalan lahiriah kita menunjukkan hal yang terbaik dengan doa kita ya. Ibaratnya kita berdoa untuk mendapatkan rezeki, tapi kita tidak mau bergerak untuk berusaha. Kita berdoa ingin pintar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah bergerak untuk belajar. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa rindu, dari rasa kerinduan yang tidak menentu dari hati kita, akan tetapi kemudian kita tidak meninggalkan ya wasilah-wasilah yang bisa membuat kerinduan tersebut semakin parah ya. Kita malah kemudian sering memandangnya, memandang fotonya, melihat Facebooknya dan lain sebagainya. Maka sobat muslim muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pandangan-pandangan yang membahayakan. Kemudian sobat muslim muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal lain yang bisa menjadikan hati kita memadamkan api kerinduan ini adalah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Seringnya ketika kita berpikir tidak menentu adalah pada saat kita waktu kita luang, kita tidak sibuk, kita tidak melakukan sesuatu sehingga pikiran kita terbang melayang kemana-mana. Maka sobat muda muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sebagai remaja muslim kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ibnu Qayyim rahimahullah ya pernah mengatakan, wa nafsuka in istaghaltaha bil haqq wa illa istaghalatka bil batil. Dan jiwamu itu in istaghalatha bil haqq, kalau engkau tidak menyibukkannya dengan kebenaran, wa illa istaghalatka bil batil, maka hatimu itu akan membuat kamu sibuk dengan hal yang batil. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102 ketika bercerita tentang orang-orang Yahudi, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum Nabadha fariqum minal ladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi itu, rasulun min indillah, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima ma'ahum, dan dia membenarkan apa yang ada pada kalian. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'a zuhurihim. Sebagian ahlu kitab ini, ya, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'a zuhurihim. Mereka melemparkan kitabullah yang diturunkan kepada mereka itu ke belakang punggung mereka. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah mereka membelakangi, melemparkan kitabullah ini ke belakang punggung mereka, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman. Maka sobat kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika mereka melemparkan kebaikan yaitu kitabullah ke punggung mereka, Allah menguji mereka dengan wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan, mereka mengikuti ayat-ayat syaitan, ya, yang dibacakan kepada mereka di zaman kerajaan Sulaiman. Ketika mereka membuang ayatul Rahman, ketika mereka membuang ayat-ayat Ar-Rahman, mereka mengikuti ayat-ayat syaitan. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula waktu-waktu dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mempergunakannya untuk kebaikan, maka ketahuilah kita sedang mempergunakannya di jalan keburukan dan tidak ada yang ketiga. Ketika kita melakukan suatu hal yang baik, maka kita menghindarkan diri kita dari melakukan hal yang buruk. Apapun itu, bahkan sampai tidur pun. Ketika kita tidur, beristirahat dengan niat agar besok kita dapat melakukan pekerjaan yang baik, maka kita telah meninggalkan hal yang buruk. Akan tapi ketika kita tidur dengan niat, ya, agar besok kita bisa melakukan segala macam keburukan lagi, wal iyadzu billah, ya, maka kita sebenarnya telah diuji, ya, dengan meninggalkan sesuatu yang baik dan kita akan mendatangi sesuatu yang buruk. Sobat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, ya, adalah menghindari nyanyian dan film-film percintaan. Subhanallah. Ya. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyanyian ini amat sangat bisa menumbuhkan perasaan yang sangat mendalam dan menyuburkan kerinduan ini, ya, dengan obat yang buruk, dan akhirnya tumbuhlah kerinduan yang buruk. Subhanallah. Sampai-sampai, ya, seorang bisa diklik sedikit saja dengan nyanyian, kemudian dia akan teringat terkenang masa lalunya ketika bersama si dia, ya, dengan lagu-lagu tersebut, atau ketika bersama si dia dengan film-film tersebut. Subhanallah. Maka hal ini bukanlah menjadikan hati kita semakin baik, semakin sehat, semakin tertata. Akan tapi sebaliknya, ia menjadikan hati kita semakin buruk. Ia menjadikan hati kita semakin tidak karu-karuan. Ia menjadikan hati kita semakin sakit. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah nyanyian-nyanyian tersebut dan hendaklah kita kembali kepada Al-Qur'an, kepada sebuah kitab, kepada bacaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi penyembuh dan untuk menjadi obat bagi hati-hati setiap manusia. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal lain yang bisa meredam gejolak asmara kita yang kalau tidak diredam ini bisa lari kemana-mana dan bisa lari tidak terarah, nabrak sana sini akhirnya, adalah dengan membayangkan kekurangan-kekurangan orang yang kita cintai tersebut. Manusia adalah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tutup berupa kulit ini dalam perut kita, maka niscaya siapapun tidak akan mau mendekati kita karena bau kita yang busuk dan karena tampilan yang sangat tidak baik sekali. maka bayangkanlah keburukan-keburukan yang sehingga bayangkanlah keburukan-keburukannya, dan jangan selalu bayangkan kebaikan-kebaikannya, sehingga kita pun bisa bersikap adil kepada hati kita, bahwasanya dia itu manusia yang punya kekurangan juga, dan apakah layak sebegininya kita mencintai dan merinduinya, sedangkan kita pun bukan apa-apanya dia. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah diwannya, dalam sebuah syairnya, Ainur ridha an kulli aibin kalailah, walakin ainus suh tubdil masawiyah. Ainur ridha, pandangan yang penuh ridha, pandangan yang sudah senang, an kulli aibin kalailah, dari setiap aib itu, kalailah, seperti malam. Tidak kelihatan, aib yang sebesar apapun mungkin tampak, tidak terlihatan. Walakin ainus suh tubdil masawiyah. Akan tetapi pandangan yang sudah marah-marah duluan itu tubdil masawiyah, akan menampakkan semua aib, yang kecil bisa menjadi besar, ya, yang besar bisa menjadi lebih besar lagi. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ya di antara tipsnya kita berpikir, ya, kita melihat bagaimana sebenarnya dia itu adalah manusia biasa seperti kita. Di akhir ini kita ingin membawakan sebuah cerita, ya, terkait dengan bahwasanya orang yang kita rindukan tersebut mungkin adalah manusia biasa seperti kita. Sebuah cerita juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang juga merupakan saudara dari Aisyah binti Abu Bakar, yaitu Abdurrahman binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Abdurrahman ini bersafar ke Syam untuk keperluan dagang. Di Syam, Abdurrahman melihat seorang wanita yang bernama Laila, dan Laila ini melesatlah panah cinta dari Laila ini kepada hatinya Abdurrahman. Sepulang dari Syam, Abdurrahman merasa kasmaran, merasa galau kalau bahas anak muda sekarang. Dia sampai-sampai, ya, Abdurrahman ini seringkali bersyair tentang Laila ini, ya, sering memikirkannya, menyebut-nyebutnya dan bersyair tentangnya. Sampai Khalifah Umar bin Khattab yang pada waktu itu memimpin kaum muslimin merasa iba dengan kondisi Abdurrahman dan memerintahkan kepada pasukannya yang dia utus ke negeri Syam, apabila Laila ini menjadi tawanan perang dari pasukan tersebut, maka serahkanlah Laila ini kepada sahabatnya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya datanglah masa yang ditunggu, dan benarlah Laila ini menjadi salah satu tawanan dari pasukan kaum muslimin, dan sesuai dengan instruksi Khalifah Umar bin Khattab, Laila ini diberikan kepada Abdurrahman. Subhanallah. Anda bisa membayangkan, ya, kita semua bisa membayangkan bagaimana, betapa bahagianya Abdurrahman yang dia sangat mencintai, kemudian tiba-tiba ucup dicinta ulang pun tiba, impiannya datang, ya, datanglah Laila ini didatangkan oleh Abdurrahman, didatangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepadanya. Kemudian akhirnya menikahlah Abdurrahman ini dengan Laila. Akan tetapi sahabat Abdurrahman radhiyallahu taala anhu ini agak ekstrim dalam cintanya dengan Laila, sehingga istri-istrinya yang lain ia perlakukan tidak baik, dan dia amat sangat mencintai Laila ini sampai-sampai Laila ini dispesialkan, tetapi istri-istri yang lain dicuekin kalau bahasa kitanya. Kemudian merasa mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya, istri-istrinya ini pun mengadu kepada Aisyah yang juga merupakan saudari kandung dari Abdurrahman ini. Kemudian Aisyah pun menegur Abdurrahman, dan Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidakkah engkau saksikan betapa indah giginya yang bagaikan biji delima, maka inilah alasan kemudian mengapa pada waktu itu Abdurrahman jatuh cinta dengan Laila. Sampai suatu saat Laila pun menderita sakit yang menyebabkan mulutnya rusak, dan giginya yang nampak bagus tersebut yang membuat Abdurrahman jatuh cinta ini pun hilang dan rusak juga. Maka sebabnya muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Abdurrahman ini hilanglah rasa cintanya dari Laila, dan bahkan tidak sudi lagi untuk memandangnya, dan bahkan sangat bersikap kasar kepada Laila ini. Subhanallah. Yang tadinya cinta yang berlebihan, sekarang hilang apa sebab yang dicintainya, benci, dan bencinya pun berlebihan. Subhanallah. Maka benar apa kata pepatah, semua yang berlebihan itu tidaklah baik, apapun ia, termasuk cinta dan benci. Ya. Pepatah Arab pernah mengatakan, ahbib habibaka haunan ma, qad yakunu baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma, qad yakunu habibaka yauman ma. Ahbib, cintailah orang yang engkau cintai itu haunan ma, biasa saja. Qad yakunu baghidaka yauman ma, boleh jadi satu saat dia akan menjadi orang yang engkau benci. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunan ma, qad yakunu habibaka yauman ma. Bencilah orang yang engkau benci itu biasa saja. Sebab boleh jadi suatu saat orang yang engkau benci itu akan menjadi orang yang engkau cintai. Demikianlah yang terjadi kepada Laila dengan Abdurrahman. Akhirnya Abdurrahman sangat benci dan bahkan bersikap kasar kepada Laila ini, dan Laila pun mengadukan sikapnya ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian kembali Aisyah radhiyallahu taala anha menegurnya, menegur Abdurrahman dan mengatakan, dulu kau mencintai Laila berlebihan dan sekarang kau membencinya berlebihan. Sekarang hendaknya engkau memberikan haknya dan jangan membuat dia seperti itu. Engkau berlaku adil kepadanya atau engkau mengembalikannya. Dan akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memutuskan untuk mengembalikan Laila ini kepada keluarganya, alias menceraikannya. Dan demikianlah sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berliku dan berbagai macam cerita cinta terjadi di kalangan manusia, siapapun dia dan bagaimanapun dia. Akan tetapi sebab manusia mendirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya ketika kita merindu, yang pertama adalah kita menikah sehingga terobati rindu kita. Kemudian yang kedua, kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang benar sehingga cinta kita ini bisa tersalurkan dengan benar. Kemudian yang keempat, kita menjaga pandangan kita, kita menjaga pandangan kita dan jangan mengumbar pandangan kita itu kemana saja kita mau. Yang ini akan menyebabkan hati kita menjadi semakin keras, menjadi semakin sakit, menjadi semakin kacau. Kemudian yang kelima, kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga mudah-mudahan bisa melupakan tentang orang yang kita cintai tersebut. Kemudian yang keenam, kita meninggalkan nyanyian-nyanyian dan film-film percintaan yang ini juga membuat hati semakin menjadi sakit, semakin menjadi kacau. Kemudian yang ketujuh, kita membayangkan bahwasanya orang yang kita kangeni, yang kita rindui, yang kita gila-gilakan seperti itu tadi adalah manusia biasa yang memiliki juga banyak kekurangan, yang memiliki juga yang manusia biasa yang kelebihannya bisa hilang. Yang kalau kita cinta karena kecantikannya, itu bisa hilang. Yang kalau karena kita mencintainya karena kekayaannya, itu bisa hilang. Yang kalau karena kita mencintainya karena orang tuanya, demikian juga orang tuanya bisa hilang. Maka kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah orang yang memiliki agama, taribat yadak. Demikianlah sobat muda muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang bisa kami sampaikan mengenai obat yang bisa kita minum ya ketika kita merindui seseorang. Kepada penyiar radio muslim kami kembalikan. Tayyib Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan, sungguh menarik sekali perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Semoga dapat disimak oleh sahabat muslim dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah Ustaz, kita akan masuk pada sesi santai perbincangan kita yang akan membahas mengenai hal-hal yang terjadi di dalam dunia remaja. Kita ketahui usia balig pada anak-anak sekarang ini mungkin antara 15 sampai 17 tahun, di mana hal itu telah menunjukkan segi-segi mereka mampu untuk melakukan perbuatan yang namanya untuk berjima dan sebagainya. Akan tetapi kemampuan mereka yang kita anggap kurang dan masih labil gitu ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana kita seorang menjadi seorang tua atau orang tua yang baik untuk mengarahkan mereka agar tidak terlalu berlarut-larut di dalam dunia percintaan, Ustaz? Mohon diberikan jawaban, silakan. Ya. Yeah. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin juga ada orang tua yang hadir di sini. Memang zaman sekarang ini ya, cobaan dan ujian bagi orang tua dan usaha yang dilakukan oleh orang tua ya, haruslah sangat ekstra hati-hati dalam memberikan perlakuan kepada anaknya. Karena lingkungan yang kalau kita melihat keluar ya, apapun bisa dilakukan di luar sana ya. Dan sungguh sangat tidak ada lagi yang bisa membatasi dan bisa mengontrol bagaimana anak-anak kita di luar sana. Maka sebagai orang tua yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Karena karena sangat sulit sekali untuk memberikan penjagaan ya, sebagaimana kalau dulu ya, ketika orang tua kita zaman-zaman saya mungkin ya, ketika orang tua marah memberikan ancaman atau memberikan sebuah rambu-rambu ya, kita masih memiliki rasa takut untuk melanggar rambu-rambu tersebut. Akan tetapi sekarang ya, dengan berbagai macam jenis pergaulan, dengan berbagai macam informasi yang sudah tersebar ya, di antara mungkin sisi negatifnya adalah ya, pandangan-pandangan yang seharusnya itu dipertahankan menjadi hilang sama sekali. Oleh karena itu, yang pertama bisa dilakukan oleh orang tua adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga ya, anak-anak kita untuk bisa mendapatkan lingkungan yang baik dalam pergaulannya. Kemudian selanjutnya adalah tetap berusaha bagaimana mengarahkan sang anak ya, untuk mendapatkan lingkungan yang baik ya. Ketika disekolahkan, tentunya kita memasukkannya ke dalam sekolah yang baik, ke dalam sekolah Islam yang baik. Ketika kemudian anak kita kuliah, kita mengetahui setidaknya dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa teman-temannya. Kemudian ketika kita mulai melihat beberapa hal yang mungkin mulai menyimpang, maka kita menasihati mereka, kita memberikan kita memberikan kepada mereka dengan cara yang bagus, sehingga mereka pun tetap merasa mendapatkan kontrol dari orang tuanya, dan orang tuanya tidak membiarkan mereka dan melepas kontrol mereka begitu saja ya. Mungkin kiranya demikian. Iya Ustaz, menarik sekali. Dan kita akan kembali menyampaikan pertanyaan. Cinta begitu sangat dahsyat dan galau akibat dari derita yang disebabkan oleh cinta, Ustaz. Dan bagaimana seorang pemuda ataupun pemudi yang dirinya masih labil di dalam perjalanan kehidupannya menemui halangan rintangan dalam percintaan, baik oleh orang tua maupun dari kendala kemampuannya sendiri itu, sehingga kadangkala dunia ini semakin sempit, semakin sesak baginya, dan kadangkala berpikiran untuk mengakhiri kehidupannya saja. Nah, bagaimana hal ini harusnya seorang pemuda dan pemudi untuk menyikapi permasalahannya, Ustaz? Mohon diberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, dunia ini bukanlah selebar daun kelor ya, dan dunia ini juga tidaklah mau kiamat ya, besok. Dan kemudian dunia ini juga sangat luas ya, ardullahi wasiah, dunia Allah Subhanahu wa taala ini luas. Maka sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbulnya rasa galau, timbulnya rasa kegalauan dalam hati adalah tadinya karena api kerinduan tersebut bukannya kemudian berusaha dipadamkan, bukannya kemudian berusaha diarahkan, akan tetapi dibesar-besarkan. Akan tetapi kemudian malah bukan kita berusaha untuk mengecilkannya, akan tetapi yang kita lakukan justru semakin membesar-besarkannya. Sehingga jadilah api tersebut semakin besar, semakin tidak karu-karuan, semakin menyala besar, dan akhirnya bisa membakar hati kita, dan gosonglah hati kita dan rusaklah hati kita. Maka sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, dan kemudian hal lainnya adalah kita mencari lingkungan yang baik. Kita mencari teman-teman yang baik yang bisa membawa kita, yang bisa membimbing kita kepada kebaikan pula. Yang bisa membimbing kita agar hati kita menjadi hati yang sehat. Bukan kemudian meneruskan bergaul dengan teman-teman yang justru membuat hati kita semakin rusak. Akan tapi kita bergaul dengan teman-teman, mencari lingkungan yang membuat hati kita semakin baik, yang membuat hati kita yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita untuk senantiasa beribadah, mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengingatkan kita untuk membaca Al-Qur'an, yang mengingatkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang baik yang menjadikan hati kita menjadi sehat. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Dan kemudian berbicara tentang zikir, demikian pula lah kita hendaknya selalu banyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, bahwasanya hati manusia ini ada di antara dua jari jemari Ar-Rahman, dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila Allah Subhanahu wa taala membaliknya, maka tidak ada yang bisa melawannya, dan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkannya, maka tidak ada yang bisa mungkin membalikkannya. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bergaulah dengan teman-teman yang soleh, dan tinggalkanlah lingkungan yang buruk. Mungkin demikian. Ya, baik Ustaz, pertanyaan yang masuk kembali dari sahabat muslim yang tengah mendengarkan siaran dari kita di kesempatan sore hari ini. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimanakah cara yang syar'i untuk kita mengenal seseorang yang ingin kita jadikan sebagai pendamping hidup atau istri, agar kita tidak terjerumus ke jalan yang tidak diridhai Allah, sebagaimana pacaran dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, kepada Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara yang syar'i dalam sehingga kita bisa mengenal pasangan hidup kita dengan baik. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam pun telah memberikan tuntunannya, ya, dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ada di antara mereka yang kemudian ketika mereka hendak mencari pasangannya, ya, mereka bertanya kepada orang-orang yang terdekat dengan dia bagaimana tentang si pasangan ini tersebut. Dan hal ini pun menjadikan penilaian yang lebih objektif. Karena apa? Karena dalam proses ketika kita berproses dengan yang dikenal dengan pacaran sekarang, terkadang seorang laki-laki atau seorang perempuan menampilkan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan sikap dia di hadapan yang disebut dengan pacarnya, ya. Seakan-akan dia adalah orang yang dermawan, padahal dia orang yang kikir. Seakan-akan dia adalah orang yang demikian, padahal bukanlah demikian sifat yang aslinya. Maka dengan bertanya kepada orang yang terdekat, dengan orang yang dekat dia, kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada orang tuanya, ya, atau kepada teman-teman terdekatnya, maka kita bisa mengetahui bagaimana sifat dari orang yang kita senangi tersebut lebih dalam lagi. Kemudian juga, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang terbaik, ya, kepada kita dengan saat istikharah, ya. Dan saat istikharah itu bukanlah kemudian ketika saat istikharah kemudian mimpi, dalam mimpi keluarlah mana orang yang bisa menjadi pasangan kita, bukanlah demikian, ya. Akan tapi saat istikharah itu menjadikan kemantapan hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati kita dan menolong kita ketika kita memilih, ketika kita telah memilih orang tersebut, ya. Demikianlah mungkin. Radio Muslim.